إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini bertepatan dengan tanggal 21 malam 22 Ramadan, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus memperbanyak amal ibadah. Oleh karena itu, tidak ada hal yang patut untuk kita tampakkan selain dari rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jal agar Allah menambahkan karunia-Nya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian, namun jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk rasa syukur kita, insya Allah mulai malam ini kita akan mengkaji beberapa hal penting tentang fikih i'tikaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dan memberi taufik kepada kita agar dapat mengamalkannya dan menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Ikhwani fiddin rahimakumullah, setidaknya ada 8 pembahasan yang akan kita lalui dalam pembahasan fikih i'tikaf. Yang pertama, soal ta'riful i'tikaf lughatan wa syar'an. Kita akan langsung masuk pembahasan ini. Ta'riful i'tikaf, pengertian i'tikaf lughatan secara bahasa, huwal mukthu wal iqamatu fil makani. I'tikaf berarti tinggal dan berdiam diri di satu tempat. Fakullu man baqiya fi makanin wa dawama al-julusa fihi fa innahu yuqalu lahu mu'takifun. Maka setiap orang yang tinggal di satu tempat dan terus-menerus duduk di dalamnya, dia disebut sebagai orang yang sedang i'tikaf. Ini makna secara bahasa. Atas dasar makna lugawi, makna secara bahasa ini, kita tidak menyalahkan orang yang mengatakan bahwa i'tikaf itu tidak mesti dilakukan di masjid. I'tikaf bisa terjadi di kantor, i'tikaf bisa terjadi di sekolah, i'tikaf bisa terjadi di tempat-tempat lainnya. Sekali lagi, ini kalau yang jadi landasannya adalah makna secara bahasa. Tapi kalau pernyataan tadi yang menjadi landasannya adalah mengingkari syariat i'tikaf di masjid, ini yang salah. Dan ini yang kita salahkan. Sebab secara syariat, secara istilah, i'tikaf artinya adalah luzumul masjidi li ta'atillahi azza wa jal. Melazimi masjid li ta'atillahi azza wa jalla, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Jadi kita harus ingat betul bahwa i'tikaf itu memiliki dua makna. Ada makna secara bahasa, ada makna secara istilah, secara syar'i. Ya. Kalau secara bahasa, sesuatu bisa diartikan secara umum. Tapi kalau sudah masuk ke dalam makna syar'i atau istilah, maka yang dimaukan hanya apa yang disyariatkan di dalam din, di dalam agama. Seperti sholat misalnya, sholat itu secara bahasa artinya doa. Kita tidak menyalahkan orang yang mengatakan sholat mah gak perlu ada takbiratul ihram, gak perlu ruku, gak perlu sujud, cukup doa, doa juga sudah disebut sholat. Kalau yang menjadi landasannya adalah makna secara bahasa. Tapi kalau sudah masuk ke dalam ranah istilah, maka menjadi salah. Sebab secara istilah, sholat itu adalah sesuatu yang dibuka dengan apa? Takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Aqsamu, berikutnya pembagian hukum i'tikaf. I'tikaf itu hukumnya ada dua. Yang pertama masnun, pertama disunnahkan. Wa huwa ma tatawwa'a bihil muslimu taqarruban ilallahi azza wa jal wa talaban li thawabihi. Amalan sunnah yang dilakukan oleh seorang muslim sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, wa talaban li thawabihi, dan mencari pahalanya. Dan hukum asal i'tikaf adalah sunnah, tidak wajib. Yang kedua, wajibun. I'tikaf yang hukumnya wajib. Wahuwa ma aujabahul mar'u ala nafsihi, yaitu i'tikaf yang seseorang memang telah mewajibkan bagi dirinya untuk melakukannya. Qala Ibnul Munzir rahimahullahu ta'ala, ajma'a ahlul ilmi ala anna al-i'tikafa la yajibu ala nafsi fardhan illa an yujiba al-mar'u ala nafsihi al-i'tikafa nadran liqawlihi sallallahu alaihi wasallam, man nadara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nadara an ya'sihi fala ya'sihi. Rawahu al-Bukhari. Imam Ibnul Munzir rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan para ahlul ilmi telah sepakat bahwa i'tikaf itu secara hukum tidak wajib, ya. Kecuali kalau seseorang mewajibkan untuk dirinya melakukan i'tikaf sebagai bentuk nazar, janji, baru hukumnya jadi apa? Wajib. Karena janji itu harus dipenuhi, apalagi janji kepada Allah untuk melakukan satu ketaatan, ya, menjadi hutang, itu harus dipenuhi. Fadainullah, kata Nabi SAW, ahakku an yakdi. Hutang kepada Allah itu sesuatu yang paling berhak untuk ditunaikan. Nah, kalau seseorang bernazar, berjanji untuk melakukan i'tikaf, ya, maka hukum i'tikaf baginya menjadi wajib. Dan soal nazar ini sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu menganjurkan. Karena nazar ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya membuat orang yang tadinya bakhil jadi dermawan. Membuat orang yang tadinya malas melakukan ibadah jadi semangat melakukan ibadah. Dan biasanya nazar itu ya, terjadi karena sesuatu. Seseorang sakit parah, kemudian bernazar saat sakit, kalau sembuh saya mau berjanji, mau i'tikaf, mau saum 3 hari, mau saum Senin Kemis selama 1 bulan atau selama 2 bulan misalnya. Disembuhkan oleh Allah Azza wa Jal, maka dia wajib menunaikan apa? Nazarnya. Hanya membuat orang yang tadinya bakhil jadi apa? Dermawan, itu saja. Jadi kalau seseorang telah mewajibkan kepada dirinya untuk melakukan i'tikaf karena nazar, karena janji, maka harus ditunaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, barang siapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka hendaknya ia lakukan ketaatan tersebut, dan barang siapa yang bernazar untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka jangan sekali-kali dilakukannya. Kalau kita bernazar melakukan kebaikan, lakukan. Tapi kalau kita bernazar berjanji melakukan kejelekan, maka jangan sekali-kali menunaikannya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Qala Ibnu Baz rahimahullah lil fatawa, Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala dalam fatwanya, beliau mengatakan, al-i'tikafu ibadatun wa sunnatun wa afdalu ma yakunu fi Ramadan. Al-i'tikafu ibadatun wa sunnatun. I'tikaf itu adalah ibadah dan sunnah hukumnya. Dan yang paling afdal itu ibadah dilakukan di, yang paling afdal itu i'tikaf dilakukan di bulan Ramadan. Fi ayyi masjidin tuqamu fihi salatul jamaah, di masjid manapun yang didirikan di dalamnya salat jamaah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian berhubungan dengan mereka, istri-istri kalian, sedang kalian sedang i'tikaf di masjid. Tsumma qala rahimahullah, kemudian kata beliau Syekh bin Baz rahimahullah, wa huwa ibadatun masyru'atun. I'tikaf adalah ibadah yang disyariatkan. Illa idza nadharahu sara wajiban bin nadri, kecuali kalau seseorang bernazar melakukan i'tikaf, maka i'tikaf menjadi wajib baginya. Wa huwa fi haqqir rajul wal mar'ati sawa. I'tikaf tidak ada bedanya, sama, ya. Bisa dilakukan baik oleh laki-laki maupun wanita. I'tikaf tidak hanya bisa dilakukan oleh kaum laki-laki, tapi wanita juga boleh, ya, melakukan i'tikaf. Nah, sebagaimana nanti pembahasannya akan datang soal i'tikaf bagi wanita. Ini pembahasan pertama. Belum jam 8? Belum. Al-mabhas ats-tsani. Berikutnya pembahasan yang kedua. Mafhum insyaallah ya, secara makna, bahasa, kemudian istilah dan hukumnya. Pembahasan kedua soal zamanuhu. Waktu lama dan sebentarnya i'tikaf. Ikhtalafa ahlul ilmi fi muddatil i'tikaf bikam tuqaddar ala aqwalin iddah wa hiya kama yali. Para ulama ahlul ilmi berselisih pendapat soal waktu i'tikaf, berapa lama ditentukannya, sejam, dua jam, sehari, dua hari, sepuluh hari, atau berapa lama. Ada perselisihan di kalangan para ulama soal ini. Di antara pernyataan para ulama, pertama, aqallu muddat al-i'tikaf idza kana tatawwu'an aw nadharan mutlaqan ma yusamma bihi labithan mu'takifan. Qala fil furu' fa zahiruhu walau lahdatan wa fi riwayatin aqalluhu sa'atan. Wa hadha al-qaul mansub ila ashabina al-Hanabilah. Pendapat yang pertama ini pendapat yang menyebutkan paling sebentarnya waktu i'tikaf. Paling sebentarnya waktu i'tikaf, baik bagi yang i'tikaf tatawu ya, ataupun yang nazar. Disebutkan paling sebentarnya adalah sa'atan, satu jam. Wa hadzal qaul mansubun ila ashabina al-Hanabilah. Pendapat ini dinisbatkan kepada mazhab Hanabilah. Jadi paling sedikit waktu i'tikaf seseorang itu satu jam. Apa yang dilakukan? Ibadah, baik baca Al-Quran ataupun melakukan sholat dan ibadah-ibadah lainnya, zikir misalnya. Nah, ini yang paling sebentarnya. Kemudian yang kedua, aqalluhu sa'atan wa hiya lahdhah. Yang kedua, waktu yang paling sebentarnya untuk i'tikaf ini adalah sa'ah. Wa hiya lahdhah dalam artian beberapa saat. Dalam artian beberapa saat. Bukan sa'ah dalam artian satu jam, tapi beberapa saat. Seperti dijelaskan di sini, qala Ibnu Abidin as-sa'atu fi 'urfil fuqaha juz'un minaz zaman. Kata sa'ah dalam konteks para fuqaha ahli fikih yang dimaksud adalah juz'un minaz zaman, satu bagian dari satu waktu. Satu bagian dari satu waktu. Entah itu satu jam, dua jam, tiga jam, pokoknya satu bagian dari satu waktu. Itu sa'ah ya, dalam pemahaman para fuqaha. La juz'un min arba'at wa ishrin kama yakulul munajimun. Bukan satu bagian dari 24 jam seperti yang dikatakan oleh para ahli falak. Kalau ahli falak, ya, falakiyun, munajimun, mereka mengatakan sa'ah itu artinya satu jam dari 24 jam yang ada. Tapi di sisi para fuqaha, sa'ah itu artinya beberapa waktu, ya, dari waktu-waktu yang ada. Satu waktu dari waktu yang ada. Enggak mesti satu jam, bisa saja dua jam, atau bahkan kurang dari satu jam. Kalau dilihat secara atau berdasarkan bahasa Arab, sa'ah itu artinya adalah satu jam. Yeah. Namun di sisi fuqaha mereka punya istilah lain, kalau sa'ah ini untuk menyebutkan beberapa saat. Nah. Yang ketiga, aqalluhu yaumun wa lailuhu. Wal mustahabbu alla yanqus an ashrati ayyam, wa hadzal qaul mansub lil Malikiyah. Yang ketiga, paling sebentarnya adalah sehari semalam. Dan yang disunnahkan jangan sampai kurang dari 10 hari. Ini pendapat dinisbatkan kepada madhab Malikiyah. Berikutnya yang keempat, takfi lahzatan lakin la budda min al-lubth fil masjid wa huwa qaulu syafi'iyah. Yang keempat, takfi lahzatan, cukup beberapa saat juga, namun dengan catatan harus tinggal berdiam diri di masjid. Wa huwa qaulu syafi'iyah, ini pendapat madhab Syafi'iyah. Jadi yang paling penting tinggal di masjid, tidak mondar mandir. Ongkos satu jam tapi mondar mandir, keluar masuk masjid, keluar masuk masjid. Nah, walaupun setengah jam tapi terus terusan di masjid baca Quran misalnya, itu masuk dalam kategori apa? I'tikaf. Ya. Qala man qala aqalluhu sa'atan istadalla biqaulihi ta'ala wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, wa hadha yashmulu al-qalil wal-kathir. Pendapat yang mengatakan bahwa paling sebentarnya adalah sa'atan, satu jam atau beberapa saat, berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian menggauli istri-istri kalian sedang kalian melakukan i'tikaf di masjid. Wa hadza yashmulu al-qalil wal katsir. Kalimat i'tikaf, sedang kalian i'tikaf di masjid, ini meliputi lama dan sebentar. Karena di ayat itu tidak disebutkan lamanya dan juga tidak disebutkan waktu sebentarnya. Allah hanya mengatakan jangan kalian menggauli istri-istri kalian sedang kalian melakukan i'tikaf di masjid. Umum kalian lakukan i'tikaf di masjid, berdiam diri di masjid. Lama berdiam diri di masjid masuk dalam kategori i'tikaf, sebentar juga masuk dalam kategori i'tikaf. Hatta di bulan Ramadan 10 hari siang malam tinggal di masjid disebut i'tikaf. 10 hari malamnya saja juga masuk dalam kategori apa? I'tikaf. Sebagaimana nanti ada penjelasan dari Imam Nawawi rahimahullahu taala. Qala wa man qala aqalluhu yaumun wa lailuhu istadalla bi hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Adapun yang mengatakan bahwa waktu sebentarnya adalah sehari semalam, paling sebentar sehari semalam, berdalil dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa anna Umar ibn al-Khattab sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala kuntu nadartu fil jahiliyah an a'takif lailatan fil masjidil haram, faqala sallallahu alaihi wasallam awfi binadrik atau ufi binadri, muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin li muslimin annahu i'takafa yawm faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fadhhab fa'takif yawman. Disebutkan dalam hadis itu bahwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, kuntu nadartu fil jahiliyah an a'takif lailatan fil masjidil haram. Dulu di masa jahiliyah aku pernah bernazar untuk melakukan i'tikaf semalam di Masjidil Haram. Faqala sallallahu alaihi wasallam ufi binadrik. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunaikan nadarmu sekarang. Muttafaqun alaih. Nadarnya di masa jahiliyah, tapi karena itu kebaikan, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakuinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tunaikan nadarmu sekarang. Ya. Ini gambaran dari keistimewaan dinul Islam. Segala hal yang baik yang dilakukan oleh manusia di masa jahiliyah itu tidak dinafikan oleh beliau, ya. Tapi dia akui bahwa itu sebagai sebuah kebaikan. Tapi segala hal yang bertolak belakang dengan Islam, segala hal yang buruk, baru dinafikan, dibuang, ya. Diperintahkan oleh Nabi SAW untuk ditinggalkan. Kullu amrin jahiliyah mauzu'un tahta qadami. Semua urusan jahiliyah, ya, letaknya adalah di bawah telapak kakiku. Nah, Nabi SAW juga mengatakan, al-islamu yajubu ma qabla. Islam itu menghapus segala hal-hal yang terjadi sebelumnya dari keburukan-keburukan. Adapun kebaikan tetap diakuinya, ya. Ini keistimewaan Islam. Maka ketika Umar ibn Khattab mengatakan, dulu waktu jahiliyah saya pernah nazar untuk tinggal i'tikaf di Masjidil Haram semalam, Nabi SAW tidak mengatakan, oh sudahlah, karena nazarmu itu dilakukan di waktu jahiliyah, itu menjadi sesuatu yang percuma. Tidak. Nabi SAW mengatakan, ufi binadri, tunaikan nazarmu sekarang. Nah. Hal lain, ikhwan fiddin rahimakumullah, kata i'tikaf itu sesuatu yang sudah dikenal sebelum Islam juga. Kata yang sudah dikenal sebelum Islam, artinya i'tikaf adalah berdiam diri di satu tempat, kembali kepada makna lugawi tadi, ya. Berdiam diri di satu tempat. Nah. Qala wa fi riwayatin li muslimin, dalam riwayat Muslim, annahu i'takafa yaumun, faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fadhhab fa'takif yauman. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa beliau Umar ibn Khattab i'tikaf, ya, sehari. I'tikaf sehari. Jadi beliau nazar melakukan i'tikaf sehari. Kalau dalam riwayat Bukhari Muslim semalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali mengatakan, fadhhab fa'takif yauman. Pergilah lakukan i'tikaf sehari. Pergilah lakukan i'tikaf sehari. Atas dasar riwayat ini, maka sebagian ulama ada yang mengatakan paling sebentarnya i'tikaf itu sehari semalam. Nah. Qala Ibnu Hibban, alfadhul hadis musarrahatun bi annahu nadhara i'tikafa lailatin illa hadhihi riwayah, fa in shahhat fayushbihu an yakuna arada bil yawm ma'al lailah wa bil lailah ma'al yawm hatta la yakuna bainal khabarain tadadun. Kata Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala, lafaz-lafaz hadis di atas tadi sangat jelas menjelaskan bahwa Umar i'tikaf semalam. Namun riwayat ini jika benar, maka yang dimaksud dengan semalam itu berikut sehari. Jadi semalam sehari atau sehari semalam, ya. Bukan hanya malam saja, tapi juga berikut siang harinya. Bukan hanya siang harinya saja, tapi juga berikut malamnya. Sehingga kata Ibnu Hibban, memahami dua hadis tadi tidak saling bertentangan. Qala Ibnu Huzaimah, berkata Ibnu Huzaimah, selain itu, innal araba taqulu yauman turiduhu bilailatihi. Orang-orang Arab itu mengatakan kata sehari itu meliputi apa? Malamnya. Ya. Wa taqul lailahu wa turiduha biyaumihima, biyaumiha. Dan kadang orang Arab mengatakan semalam, yang dimaksud adalah berikut harinya, sehari. Jadi semalam sehari, sehari semalam. Orang Arab kalau mengatakan semalam berarti berikut siang harinya, atau ketika mengatakan sehari berikut malamnya. Jadi dua riwayat di atas tadi tidak saling bertentangan. Ya. Nah, Qala wal aqrabu min hadhihi al aqwal, yang paling dekat kepada kebenaran dari pendapat-pendapat ini. Nah, intinya ya, adalah boleh seseorang melakukan i'tikaf paling tidak sehari semalam, atau misalnya memilih di waktu malamnya saja juga tidak mengapa, ya juga tidak mengapa. Namun yang paling sedikitnya dirujikan oleh Imam Nawawi di sini sehari semalam. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan beliau melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir full, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam i'takafa fil ashril awakhir min Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau kita punya waktu kesempatan untuk bisa i'tikaf 10 hari full di masjid, itu lebih afdal, lebih baik. Tapi kalau kita tidak punya waktu kecuali hanya malamnya saja misalnya, maka itu pun jangan disia-siakan, ya. Tetap secara makna masuk dalam kategori apa? I'tikaf. Dan yang paling penting bagi kita adalah himbauan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengejar satu malam yang ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan, malam yang disebut di dalam Al-Quran sebagai malam yang penuh dengan barokah. Inna anzalnaha fi lailatin mubarakatin inna kunna mungzirin. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan barokah. Malam yang penuh dengan barokah itu adalah Lailatul Qadar. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, innaha fil ashril awakhir, sesungguhnya Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir. Faman ahabba an ya'takif falyatakif. Barang siapa yang ingin melakukan i'tikaf, maka i'tikaflah di 10 hari terakhir itu. Nah, beliau juga memberi hasungan, ya, memberi motivasi agar kita bisa meraihnya. Faltamisuha, berusahalah untuk bisa mendapatkan Lailatul Mubarakatun Lailatul Qadar. Nah, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.